Apa sebenarnya yang terjadi atau fitnah yang terjadi antara asatidzah salafiyun di kalangan kita? Sebenarnya tidak ada fitnah yang terjadi, cuma ada orang-orang saja yang bikin fitnah. Iya. Dan saya tidak suka mendengar kalimat-kalimat dakwah salafiyah ruh pecah. Itu tidak benar. Tidak ada dakwah salafiyah ruh pecah. Ada orang-orang yang sesat, butuh dijelaskan kesesatannya. Selesai kan begitu? Dakwah salafiyah satu, tidak pernah pecah. Iya. Dari sebagian orang yang jatuh di dalam kesalahan-kesalahan dan menyesatkan umat, ya, sedemikian rupa bersombong untuk bertobat dan bersombong untuk menjelaskan kesalahannya, maka yang seperti ini kita nasihati dan kita peringatkan umat dari kesalahan-kesalahannya. Ya. Sebab tobat yang benar itu bukan hanya sekedar diam-diam. Tobat di antara sama mereka, kami sudah tobat, selesai. Ya. Buat kerusakan dikasetkan, diselebarkan, dibagi sana sini, sudah diterapkan di kalangan salafiyin, kemudian rujuknya diam-diam. Tobat apa yang seperti itu? Nah, sejalan dengan ayat illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang yang tobat, memperbaiki dan menjelaskan. Itu mensyurut di taubat. Karena itu Abul Hasan Al-Asy'ari sudah bertobat beliau di depan umum lagi, tapi sampai hari ini dijelaskan terus kesesatannya oleh para ulama. Kenapa? Kesesatannya yang dulu dijelaskan terus. Kenapa? Sebab bertebaran di tengah kaum muslimin. Nah, itu masalahnya. Ya. Nah, maka hendaknya dipahami, seorang apabila sibuk dengan masalah-masalah yang seperti ini, kapan waktunya untuk menuntut ilmu? Dan ciri umum orang-orang yang di atas manhaj, kalau dia senang dengan ilmu, sibuk dengan menuntut ilmu. Ya, dan para ulama dan salafiyun hanya melihat ciri baik pada seorang hanya itu. Kalau dilihat dia senang menuntut ilmu, ada tekun untuk belajar, maka ini adalah orang-orang yang bisa diharapkan. Tapi kalau kerjanya qil wa qal, dikatakan begini dan begitu, masuk dalam perkara-perkara yang tidak jelas, kapan mau selesai? Ya. Dan masuk dalam hal yang seperti ini tentunya adalah perkara yang tidak dibenarkan, ya ikhwan. Karena itu saya tidak menasihati, ya, ikhwan yang kadang tidak pantas untuk mengetahui hal-hal yang seperti ini atau mendengar dari sana sini, akhirnya pusing dengan hal tersebut dan dia sendiri butuh untuk menghafal Al-Quran, butuh untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW, butuh memperbaiki akidahnya. Kalau dia bagus akidahnya, bagus didikan ilmunya, dengan sendirinya fitnah-fitnah yang terjadi dia bisa memahami dengan baik. Iya. Wallahul musta'an.